وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق العظيم، صدق رسول الكريم. Saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu dekat. Allah begitu dekat ini kurang lebih diambil dari ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tadi saya baca, ayat yang terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan bulan suci Ramadan, yaitu yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 188. Allah begitu dekat ini bukanlah sesuatu yang sifatnya dogmatis. Allah begitu dekat dapat kita rasakan memang kedekatannya dengan kita. Di antaranya dengan melihat, menyaksikan, membuktikan dan merasakan bagaimana tanda-tanda keberadaannya yang sangat jelas. Kita lihat dari maha karyanya, yaitu alam semesta yang diciptakan dengan sangat sempurna, dengan sangat indah, dengan sangat harmonis, dengan hukum-hukum yang sangat akurat, dengan hukum-hukum yang pasti. Ini semua menyampaikan kita pada sebuah kesimpulan bahwa memang Allah itu dekat sekali dengan kita. Buktinya ciptaan-ciptaannya ini sudah disesuaikannya dengan kebutuhan kita. Dia menciptakan sunatullah, hukum-hukumnya, demi untuk kepentingan kita manusia. Kedekatan kita, kedekatan Allah dengan kita juga dapat kita rasakan dari kekuasaannya. Kekuasaannya yang selalu dia tunjukkan dalam kehidupan di sekitar kita. Dialah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Sehingga apabila sudah sampai saatnya, tidak ada orang yang bisa menghindari kematian umpamanya. Sekalipun dia bisa membayar dokter dan rumah sakit dengan biaya semahal apapun, sekalipun dia bisa menebus obat dengan harga berapapun, tapi karena dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, ada saatnya di mana kemampuan para dokter, kecanggihan rumah sakit dan keampuhan obat-obat itu sudah tidak bisa menolong seseorang. Allah menyelamatkan umpamanya. Allah kuasa menyelamatkan seseorang. Sehingga kadang-kadang dalam sebuah kejadian-kejadian, sering yang selamat itu adalah orang yang tidak terduga-duga. Pada waktu kereta api tabrakan, itu kadang-kadang yang selamat adalah bayi yang masih merah. Bapak dan ibunya bahkan meninggal dunia. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Allah memang begitu dekat. Allah begitu dekat bukan semata-mata sesuatu yang sifatnya dogmatis. Tapi Allah begitu dekat juga dapat kita rasakan kedekatannya dengan kita, dengan melihat bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaannya yang terjadi, yang terlihat di sekitar kita. Konsekuensi bahwa kita meyakini Jadi setelah ada, setelah akal kita bisa menerima bahwa Allah itu memang dekat, dan setelah katakanlah Allah beriman kepada kita memang dia dekat dengan kita, maka itu semua membawa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama ialah apabila kita merasakan bahwa Allah begitu dekat, maka kita tentu merasakan bahwa Allah mengawasi kita. Tidak ada tindak tanduk kita yang nampak maupun yang tersembunyi kecuali dalam pengawasannya. Kita tidak berbicara dengan dua orang kecuali dialah yang ketiga. Kita tidak berbisik dengan tiga orang kecuali dialah yang keempat. Karena itulah Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 1, Inna allaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kamu semua dia maha mengawasi. Keyakinan kita bahwa Allah begitu dekat itu membuat kita tidak mau berbuat pelanggaran sekecil apapun. Karena kita tahu orang boleh tidak melihat apa yang kita lakukan. Orang-orang sekitar kita boleh tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah pasti tahu. Sehingga ada istilah bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu dari Allah seperti bersembunyinya burung unta. Burung unta itu kalau bersembunyi dia menancapkan paruhnya itu ke pasir. Dia merasa sudah bersembunyi padahal seluruh badannya masih jelas terlihat seperti bersembunyinya burung unta. Dari ini bahwa Allah dekat, itu maknanya juga kita tidak memerlukan perantara-perantara untuk meminta sesuatu kepadanya, untuk mengajukan permohonan kepadanya, untuk memohon mendapatkan ampunannya. Kita tidak memerlukan perantara karena dia dekat. Karena itu agama Islam ini adalah agama yang tidak mengenal wasilah-wasilah, kecuali memang ada sedikit wasilah yang dibolehkan. Tawassul, tawassul itu perantara. Berbeda dengan agama tertentu, orang kalau mau mohon ampun saja harus melalui tokoh agamanya. Orang harus berbisik dengan seseorang di kamar pertobatan, lalu kemudian orang itu nanti menyampaikan kepada Islam. Tidak mengenal cara-cara seperti itu. Tawassul yang dibenarkan oleh Islam, oleh Al-Quran hanya tiga saja. Pertama ialah bertawassul dengan Asmaul Husna. Ya Sami', Ya Basir, Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mughni, Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud. Itu namanya bertawassul dengan Asmaul Husna. Tawassul yang diberikan Islam yang kedua ialah bertawassul dengan amal soleh kita masing-masing. Seperti disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 193 kurang lebih 193-194, yaitu orang-orang yang berkata Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Ya Allah, kami telah mendengar seruanmu kepada iman. Fa'amanna, dan kami telah beriman. Karena kami telah beriman, taghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Atau seperti hadis yang paling panjang kalau bapak baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis menceritakan ada tiga orang laki-laki yang pada waktu itu berjalan, ke hutan lah begitu ya. Lalu kemudian hari hujan dan kemudian mereka berteduh di dalam gua. Tapi setelah ketiganya berada dalam gua itu, kemudian ada sebuah batu yang menggelinding dari atas yang longsor dan kemudian jatuh tepat di pintu gua tersebut, sehingga kemudian ketiganya terkurung di dalam gua itu. Ketiganya mencoba untuk menggeser, tapi batu itu terlalu besar dan terlalu berat untuk mereka geser, sehingga kemudian mereka tidak punya harapan lagi kecuali kemudian bermohon kepada Allah sambil menyebut as-salih yang pernah mereka lakukan. Sambil menyebut amal saleh, sambil berdoa itulah, dan sambil menggeser, mengupayakan menggeser, tiba-tiba batu itu secara pelan-pelan bisa tergeser, tergeser sedikit-sedikit, dan akhirnya ketiganya selamat bisa keluar. Yang ketiga ialah doa tawassul yang dibenarkan, ialah tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup, atau jelasnya minta didoakan kepada orang saleh yang masih hidup. Hanya ini tawassul yang dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Karena bagi kita umat Islam, Allah itu dekat, sehingga tidak memerlukan perantara-perantara. Hampir semua agama katanya kecuali Islam, hampir semua agama kecuali Islam itu selalu mengenal perantara-perantara tawassul, wasilah-wasilah tersebut. 360 berhala di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah, di sekitar Ka'bah pada waktu itu, semua itu adalah tawassul-tawassul. Itu adalah patung-patung, replika-replika tokoh-tokoh orang Arab yang mereka letakkan di sisi Ka'bah, yang mereka anggap melalui merekalah nanti doa-doa mereka akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah begitu dekat, konsekuensinya yang pertama ialah Allah mengawasi. Yang kedua, berhubungan dengan Allah tidak memerlukan tawassul. Kita semua umat ini bisa berhubungan dengan Allah secara langsung. Allah begitu dekat itu juga mengandung konsekuensi yang ketiga, yaitu bahwa Allah mendengar dan doa, mendengar doa dan zikir-zikir kita. Karena itu dalam beberapa ayat, dalam surah Al-A'raf ayat 75, ayat 55, surah Al-A'raf ayat 205, surah Al-An'am ayat 63, disebutkan bahwa doa-doa itu harus diucapkan dengan tabarru'an wa khufiyah, dengan berendah diri dan suara yang lembut. Itu juga begitu. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Tadarru'an wa khifatan. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan rendah diri dan rasa takut. Jadi kalau doa itu harus dengan rasa rendah diri dan dengan suara yang lembut, kalau zikir itu diartikan dengan rasa takut, tapi sama artinya ialah bahwa dia tidak perlu dengan suara yang berlebih-lebihan. Jadi mendekati Allah dalam Islam tidak dengan cara-cara yang heboh, tidak dengan cara-cara yang heboh. Salat malam itu adalah cara pendekatan kepada Allah yang paling-paling baik, paling-paling dicontohkan Rasul, katakanlah paling ampuh, paling hebat. Itu pun juga dilakukan dengan cara-cara yang diam-diam. Bahkan waktunya saja adalah waktu yang tidak heboh. Ya, sepertiga terakhir malam kita disunahkan melaksanakan salat sunnah qiyamul lail. Jadi itu konsekuensi kalau kita meyakini bahwa Allah itu dekat. Yang ketiga ialah berzikir dan berdoa kepadanya dengan rasa rendah diri dan dengan suara yang lembut, bukan dengan cara-cara yang heboh. Yang keempat, yang terakhir, meyakini bahwa Allah itu dekat. Meyakini bahwa Allah itu dekat, konsekuensi yang keempat adalah Allah berpihak. Karena dia dekat, dia berpihak. Berpihak itu bisa ya, berpihak itu bisa artinya tidak. Karena itu dalam Quran banyak sekali ayat menyebutkan ayat-ayat yang bunyinya saking banyaknya sudah ditentukan jumlah di mana ayat itu. Innallaha yuhibbul mu'minin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Innallaha ma'al muhsinin. Saking banyaknya, bahkan kita tidak bisa menyebutkan ayat-ayat itu saking banyaknya. Itu namanya Allah berpihak kepada orang yang beriman, Allah berpihak kepada orang bertakwa, Allah berpihak kepada orang yang bertawakal kepadanya. Tapi sebaliknya, innallaha la yuhibbul zalimin. Innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah tidak suka, Allah tidak berpihak. Allah berpihak dengan cara tidak kepada orang-orang zalim, orang kafir, orang musyrik dan seterusnya dan seterusnya. Itu konsekuensi kita meyakini bahwa Allah dekat. Dan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita. Salah satu pendidikan yang sangat-sangat ditekankan dalam ibadah Ramadan ini adalah pendidikan untuk merasakan kedekatan Allah dengan kita. Dan karena dia dekat dengan kita, maka kita pun juga harus mendekatkan diri kita kepadanya. Puasa adalah ibadah yang amat sangat mendidik kita untuk merasa dalam pengawasan Allah. Puasa adalah lebih dari ibadah-ibadah yang lain, lebih dibanding dengan salat, lebih dibanding dengan zakat, lebih dibanding dengan haji. Mendidik kita untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu sekalipun kita sudah sendirian di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat, kita tidak mau makan, minum sedikit, walau sedikit pun. Karena kita tahu, karena kita rasakan, orang boleh tidak tahu, Allah pasti tahu. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang lain, katakanlah umpamanya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran, itu juga adalah upaya untuk membuat kita merasa dekat dengan Allah. Salat malam dalam bentuk salat tarawih atau salat malam atau qiyamul lail yang lain juga dengan tujuan itu. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga bagian dari pendidikan untuk merasakan kedekatan kita dengan Allah. Nah, apabila orang sudah merasakan Allah itu dekat dengannya dan dia pun terus mengupayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pada diri orang itu insya Allah akan terdapat sikap-sikap berikut ini. Yang pertama ialah al-khawfu min hisabillah. Orang itu selalu merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas akan perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa takut, merasa cemas akan yaumul hisab, akan hari perhitungan, akan hari pembalasan. Supaya kita bisa selamat dari yaumul hisab itu, kata para ulama, selama hidup ini kita harus rajin-rajin menghisab diri. Orang-orang rajin menghisab dirinya selagi dia masih hidup, insya Allah nanti hisabnya di hadapan Allah akan menjadi ringan. Al-khawfu min hisabillah. Yang kedua ialah asyauqu li ni'matillah. Rindu akan nikmat Allah. Rindu akan surganya Allah. Jadi kalau orang merasakan Allah itu dekat, dia selalu memiliki kerinduan akan nikmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan yang tentu diwujudkan dengan amal, yaitu berupa untuk mencapai, untuk menemui, untuk mendapatkan apa yang kita rindukan itu, yaitu dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ialah al-hubbu limardhatillah. Dia selalu suka akan hal-hal yang diridai oleh Allah. Kesenangan-kesenangannya adalah kesenangan-kesenangan yang diridai oleh Allah. Kesenangan-kesenangannya adalah kesenangan-kesenangan yang disukai Allah. Al-hubbu limardhatillah. Yang keempat ialah al-unsu wa tumakninah ma'al haq. Orang itu jinah jinak unus itu jinak al unus al jinak waktu maknilah dan tentram dengan kebenaran. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang semestinya, yang seharusnya, dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia merasa bahagia. Sekalipun mungkin dia memperoleh tidak seberapa banyak. Dengan berpegang kepada kebenaran, mungkin dia tidak mendapatkan sebanyak yang orang-orang lain dapatkan. Tapi dengan itu dia merasa tentram. Al-unusu wa tuma'nina ma'al haq. Dan sebaliknya, al-qalaqu wal khawfu an ma'siyatillah. Orang itu senantiasa akan merasa gelisah, tidak tenang apabila berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qalaqu mimma an ma'siyatillah, yaitu merasa gelisah kalau berbuat maksiat kepada Allah. Dan semua itu muaranya adalah kepada yang keenam, yaitu al-wuqufu inda syari'atillah, yaitu orang itu berhenti, orang itu tegak, orang itu istiqamah di sisi atau pada aturan-aturan Allah. Dia tegar melaksanakan aturan-aturan Allah, al-wuqufu inda syari'atillah. Demikian dahsyatnya. Kalau kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, maka dia akan berpengaruh sangat besar dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah bahwa kita senantiasa merasa bahagia apabila kita sudah bisa menjadi berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kita selalu berpihak kepada yang benar. Kita selalu tegar memilih yang halal saja. Kita selalu memilih kejujuran. Kita selalu memilih hal-hal yang diridai Allah. Karena apa? Karena kita merasakan dia dekat dengan kita, dan dia tentu akan berpihak, akan mendukung, akan membantu, dan akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ramadan mendidik kita untuk menjadikan menanam tertanam dalam perasaan kita bahwa Allah memang begitu dekat. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.